kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak lain dan tidak bukan sekali lagi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya ibadah haruslah senantiasa kita jaga kelurusan niatnya. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus kita senantiasa mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini barakallahu fikum, setiap waktu hati manusia itu terbolak-balik, sehingga penting bagi kita semua untuk saling mengingatkan dalam rangka meluruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini ada rasa-rasa yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu ataupun dalam beribadah secara umum. Mungkin karena si fulan, karena si alan, bukan karena Allah, ataupun lupa untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita saling mengingatkan untuk meluruskan niat kita agar apa yang kita amalkan, apa yang kita barakallahu fikum lakukan daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wabil Sayyib min Kalam Thayyib, dan kami ambil rangkumannya dari Sahih Al-Wabil Sayyib min Kalam Thayyib. Ya, barakallahu fiik. Dari kitab Sahih Al-Wabil Sayyib min Kalam Thayyib. Jadi ini mukhtasar, kadang ada yang di lewatkan dari penulis ataupun yang meringkas. Beliau mengambil riwayat-riwayat yang sahih daripada kitab tersebut, barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalam masalah manzilatus shalah, ya, yaitu kedudukan ibadah yang namanya shalah. Dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kembali membuat permisalan, membuat analogi berkaitan tentang ibadah yang namanya sholat. Ya. Bahwasannya yang namanya sholat, ya, itu haruslah barakallahu fikum, ya, dikondisikan hatinya, ya, barakallahu fikum, untuk khusyuk di dalam sholat tersebut. Karena apa? Karena seorang yang sedang sholat itu pada hakikatnya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, mengapa sholat, ya, di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehari itu minimalnya ada 5 waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tentunya di balik ini semua ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar hamba senantiasa mengingat, mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan memberikan rezeki, sehingga dia barakallahu fikum wajib untuk diibadahi. Nah, berbeda halnya dengan agama-agama yang lainnya, yang mana bagi mereka, ya, nam ibadah ke rumah-rumah ibadah mereka bukan suatu perkara yang diwajibkan sebagaimana Islam mewajibkan sholat 5 waktu. Barakallahu fikum. Sehingga, ya, di kalangan mereka, bagi mereka yang taat, ya taat. Bagi yang tidak, ya enggak apa-apa, selama jangan keluar daripada agama mereka. Tapi Islam memaksa kita, memerintahkan kita, mengajak kita, membantu kita untuk selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada apa? Dengan syariat apa? Salat 5 waktu. Allah ingin berjumpa dengan kita di dalam salat-salat kita. Nah, kalau mereka agama-agama selain Islam, saking barakallahu fikum, mereka ingin semuanya dianggap logis, sehingga mereka membuat patung-patung, membuat gambaran-gambaran Tuhan untuk mereka ibadahi. Tapi Islam, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila engkau sedang salat, engkau sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di hadapanmu. Ya. Allah berada di hadapanmu, barakallahu fikum. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat secara hakikat. Ya. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendustai ucapannya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, persiapkanlah waktu itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kondisikanlah waktu itu menjadi waktu yang spesial, waktu yang utama, waktu yang istimewa dalam apa? Dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan ibadah salat seperti aktivitas kita yang lainnya, atau bahkan aktivitas lainnya lebih istimewa daripada salat. Ya. Kita bekerja, masya Allah, persiapannya luar biasa. Ya, mandi terlebih dahulu, pakai minyak wangi, bajunya bagus segala macam, siapkan, jangan takut, jangan sampai telat, diatur sedemikian rupa. Ya. Ini menghadap siapa? Menghadap makhluk, menghadap manusia. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita barakallahu fikum menunda-nunda, nanti-nanti, sudah azan masih sibuk dengan pekerjaan, tidak ada persiapan dengan baju ala kadarnya, yang penting toh enggak najis. Tidak ada persiapan sebagaimana dia mempersiapkan diri untuk menghadap makhluk. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, salat adalah sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala hadir menghadap kita, barakallahu fikum. Tentunya apabila kita dalam salat kita betul-betul khusyuk kepada Allah, betul-betul mempersiapkan diri untuk Allah, maka Allah akan terus menghadap kita, akan melihat kita, memperhatikan kita. Namun apabila kita barakallahu fikum, acuh tak acuh dalam sholat, tidak ada niat yang ikhlas dalam sholat, demikian pula pikiran kita melayang-layang di dalam sholat, tidak khusyuk di dalam sholat, maka Allah, seketika Allah akan tinggalkan kita, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mempermisalkan khusyuk di dalam sholat itu seperti seorang hamba ataupun sesosok rakyat, seorang rakyat dari kalangan rakyat jelata menghadap sultan, dipanggil untuk menghadap raja. Kemudian ketika dia berhadapan langsung dengan sang raja, sang raja memberikan wejangan, memberikan barakallahu fikum, mengajak bicara rakyat tersebut. Tapi sang rakyat apa? Bengong, pikirannya melayang ke sana kemari, lihat ke kanan, lihat ke kiri, tidak konsentrasi. Nah, ini di hadapan raja, barakallahu fikum. Maka sang raja tentunya melihat orang yang seperti ini bagaimana? Tidak suka, murka, tidak menginginkan rakyat yang seperti ini. Dia tidak menghormati sang raja, dia tidak beradab terhadap sang raja, barakallahu fikum. Sehingga raja ini pun tidak menganggap rakyat yang seperti ini, tidak bisa pakai, ganti dengan yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah si rakyat ini dikatakan menghadap apabila kondisinya seperti itu? Kata Imam Al-Qayyim, tidak, tentu tidak. Karena yang namanya menghadap, saling melihat, kemudian ketika berbicara saling terhubung, terkoneksi, nyambung, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Barakallahu fikum. Inilah yang namanya sedang menghadap. Bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya ketika dia telah selesai menghadap. Kalau dia bisa memberikan apa yang disampaikan oleh sang raja dengan persis sebagaimana disampaikan sang raja, maka betul dia artinya sedang fokus. Fokus memperhatikan setiap ucapan sang raja. Tapi apabila dia selesai menghadap sang raja, kemudian kembali ke kampungnya, ditanya oleh masyarakatnya, bagaimana tadi engkau, apa kata raja, apa yang diperintahkan raja untuk kita, ya, maka dia gak tahu ya, apa ya, aduh saya lupa ya, gak tahu itu. Apakah yang seperti ini bisa dikatakan menghadap? Tidak. Karena apa? Tidak ada ibrah yang bisa diambil. Barakallahu fikum. Maka demikian pula salat. Demikian pula salat, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Apabila seorang yang salat, dia konsentrasi, dia khusyuk dalam salat, hadirnya hati dalam salat, dia tidak toleh kanan, toleh kiri. Demikian pula pikirannya tidak menghayal kemana-mana. Hadirnya hati dalam sholat, maka dia betul-betul sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun ya, senang, ridha terhadap hamba yang khusyuk di dalam sholatnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلْ, dan apabila hamba tersebut menghadap kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابُ الشَّهَوَاتِ وَالْوَسَاوِسِ, dan rupanya ada di antara dia dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu hijab, penghalang. Ya. Nah, yaitu apa? Berupa apa? Berupa syahwat dan rasa ya, was-was ataupun bisikan-bisikan. Ya, barakallahu fik. Nah, ya, ini diantara penghalang seorang hamba ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholatnya adanya hijab, yang hijab yang dimaksud di sini adalah syahwat, hawa nafsu yang terus memikirkan duniawi, angan-angan, hasrat yang ingin terus meraih dunia sehingga dia lupa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wasawis, waswas ataupun bisikan-bisikan yang datang membisikkan dia untuk menghilangkan konsentrasinya dalam sholat tersebut. Barakallahu fikum. Inilah hijab, inilah penghalang antara seorang hamba dengan Khalik. Barakallahu fikum. Kemudian wa nafsi masyghufatin biha, dan jiwa hamba tersebut ya, yang terkuasai ya, dengan apa? Dengan syahwat dan dengan bisikan-bisikan tadi. Mala'a minha, dan penuh dengan rasa was-was dan penuh dengan rasa apa? Ya, syahwat yang merusak konsentrasi, yang merusak hadirnya hati di dalam surat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa kaifa yakunu dhalika iqbalan wa qad alhathu alwasawisu walafkaru. Ya. Maka ya, bagaimana dikatakan menghadap, bagaimana dikatakan yang seperti itu, yaitu ketika kita menghadap adanya hijab, yaitu syahwat, angan-angan, rasa memikirkan urusan dunia, kemudian pada bisikan-bisikan yang kita ikuti bisikan tersebut, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana dikatakan seorang tersebut dengan kondisi yang demikian, yaitu posisi, dalam posisi menghadap. Ya. Sebagaimana tadi, seorang rakyat dengan sang raja. Ya. Ada hijab di antara dia dengan sang raja. Dengan dia tidak konsentrasi, dengan dia tidak memandang sang raja, dengan dia lihat sana lihat sini, dengan pikirannya tidak nyambung dengan apa yang disampaikan sang raja. Ya. Nah, demikian sholat. Apakah ini bisa, hal yang demikian bisa dikatakan menghadap? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Waqad alhathu alwasawisu walafkar, dan sungguh telah melalaikannya rasa waswas dan pikiran-pikiran. Wa dhahabat bihi kulla madhhab, yang mana dia melanglang buana ke sana kemari. Ya, pikirannya, ya, rasa waswasnya. Waswas ini juga bisa dikatakan bisikan-bisikan, sehingga dia ya, memikirkan hal itu. Ya, konsentrasinya sibuk dengan apa yang dibisikan, apa yang dia dengar dari bisikan-bisikan tersebut. Nah, ya. Sehingga inilah kondisi hamba yang dikatakan tidak menghadap kepada Allah dalam kondisi yang seperti ini. Nah, wal 'abdu idza qama fi sholati ghara asy-syaitanu min, dan seorang hamba apabila dia menunaikan dalam sholatnya, ya, ataupun apabila seorang hamba menegakkan sholat, ya, menegakkan sholat, ya, ghara syaitanu min, setan sangat cemburu padanya. Ini fakta yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apa faktanya? Ya. Syaitan, iblis dan bala tentaranya. Ya. Nah, apabila seorang hamba itu sholat, dia paling sangat cemburu. Dia tidak mau hambanya, ataupun tidak mau manusia itu, ataupun jin dan manusia itu, barakallahu fikum, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cemburu. Sehingga apa? Sehingga dia palingkan hamba tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau ada hamba yang apa? Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, berkasih sayang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, peduli dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setan sangat cemburu. Barakallahu fikum. Ya. Fa'innahu qad qama fi a'zami maqamin. Maka sesungguhnya na'am, ya, berdirinya, ya, barakallahu fikum, a'zami maqam, pada kedudukan yang paling mulia. Ya, jadi karena sesungguhnya seorang hamba itu menunaikan sholat, berdirinya dia dalam sholat itu dalam posisi apa? Kedudukan yang paling mulia. Seorang hamba melakukan ibadah sholat itu, dia sedang berada dalam kedudukan yang paling mulia. Karena apa? Karena dia sedang menghadap Allah. Dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah waktu-waktu seorang hamba menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di dalam sholat-sholatnya, barakallahu fikum, wa aqrabihi, dan disinilah waktu seorang hamba itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aghyadhihi lisyaitan. Ya. Dan kondisi yang seperti ini, sholat yang itu adalah apa? Nah, suatu hal, suatu perbuatan yang bisa membuat hamba itu dekat dengan Allah. Suatu tindakan, suatu perbuatan, suatu amalan yang mulia di sisi Allah. Maka syaitan paling benci terhadap yang namanya ibadah sholat. Syaitan paling benci yang namanya ibadah as-sholat. Nah, wa asyaddihi alaih, dan setan paling keras permusuhannya terhadap hamba yang senang, yang gemar dengan ibadah sholat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini harus kita, hari ini Imam Al-Qayyim mengingatkan kepada kita. Ya, agar kita memperbaiki sholat kita, agar kita mulai berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk sholat-sholat kita. Karena apa? Karena syaitan cemburu kita sedang sholat, kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terus mengganggu kita. Ya, sehingga tunjukkan bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan tidak mengikuti bujuk rayu syaitan di dalam sholat-sholat kita. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahuwa yahrisu wa yajtahidu kulla al-ijtihadi na'am alla yuqimahu fi. Ya, na'am. Ya. Maka setan berupaya dengan penuh semangat dan kesungguh-sungguhan pada setiap kesungguh-sungguhan itu agar hamba tersebut tidak menegakkan sholat. Ini perjuangan iblis. Inilah aktivitas iblis. Ya, sehari-hari. 5 waktu. Minimalnya 5 waktu dia terus bersiaga. Dia terus bersiap. Jangan sampai ada hamba Allah yang mau untuk sholat. Kalaupun ada yang sholat, jangan sampai hamba tersebut khusyuk dalam sholatnya. Ini bendera perang iblis terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan sesatkan anak manusia. Dia akan jerumuskan anak manusia. Jangan sampai ada anak manusia, muslimin wal muslimat, dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Bal yazalu bihi ya'iduhu wa yumannihi wa yunsih. Bahkan setan terus menerus, ya, membisikkan janji-janji, angan-angan, ya, dan melupakannya dalam sholat tersebut. Ini cara-cara syaitan. Ya. Dia terus bagaimana caranya membisikkan perkara-perkara yang bisa melalaikan hamba tersebut dalam sholatnya. Ya, terus membuat angan-angan, janji-janji agar hamba tersebut melayang-layang pikirannya. Nah, dan barakallahu fikum, ya, melupakan untuk konsentrasi, untuk khusyuk di dalam sholatnya barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa yajlibu alaihi bi khailihi wa rijlihi. Dan setan terus menggeret, ya, kepada dirinya, ya, dengan hayalan barakallahu fikum, ya, dan kaki-kakinya, dan kakinya barakallahu fikum. Artinya apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki setan itu, bagaimana caranya hamba yang sedang sholat itu memikirkan hal tersebut. Ya. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki dia masuk, bagaimana caranya hamba tersebut bisa, ya, nah, sibuk dengan pikiran-pikiran yang dia lepas dari kekhusyuan dalam sholatnya. Nah, hatta yuhawwina alaihi sya'na sholat, sampai berimbas pada meremehkan kedudukan sholat. Ya. Kalau seorang hamba sudah mulai meremehkan kedudukan sholat, maka ini pintu poin pertama yang ditunggu-tunggu oleh iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan, minal jin wal ins. Ya. Nah, dia sholat, bukan gak sholat, tapi dia meremehkan sholat. Bagaimana bentuk peremehan sholat? Dia tidak bersiap dalam sholat. Santai. Ya. Dia tidak bersegera untuk sholat. Barakallahu fikum. Bahkan ketika sholat, dia ala kadarnya. Barakallahu fikum, tidak betul-betul niat. Allahu Akbar, tidak betul-betul menggerakkan tangannya sesuai di mana yang disunahkan. Apakah di sini ataukah di sini? Ala kadarnya Allah. Ini meremehkan sholat barakallahu fikum. Gerakannya dia tidak peduli. Ya, yang penting sudah sesuai, tapi dia tidak tumaknina, tidak tenang dalam sholatnya. Barakallahu fikum. Demikian pula dia yang meremehkan waktu-waktu sholat. Dia anggap sholat itu adalah waktu istirahat dari apa? Dari pekerjaan. Ya, barang waktu istirahat. Ya. Jadi biasanya ini orang-orang para pekerja itu, ya, naam, ketika azan berkumandang itu menandakan waktu istirahat, bukan waktu bersiap diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sehingga ikhwan fiddin rahiman rahimakumullah, ya, kalaulah kita mampu untuk barakallahu fikum, ya, mempersiapkan diri untuk mencari harta, untuk mencari rizki, yang mana rizki itu sudah dijamin, gak akan lari kemana-mana. Apakah kalian bersungguh-sungguh ataukah kalian tidak bersungguh-sungguh? Rizki itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadarnya. Allah sudah janji, rizki itu tidak akan tertukar, rizki itu tidak akan dikurangi, rizki itu tidak akan dilebihi sesuai porsinya, barakallahu fikum. Kalau untuk perkara yang sudah dijanji, sudah dipastikan kita akan mendapatkannya saja, kita bersungguh-sungguh, lalu bagaimana dengan hal yang belum dijanjikan oleh Allah? Bagaimana dengan hal yang belum Allah Subhanahu wa taala pastikan itu akan kita miliki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kita lebih lagi bersungguh-sungguh untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang belum ada jaminannya kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, wa iyyadz billah. Ya. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, untuk yang namanya ibadah, untuk yang namanya dakwah, untuk yang namanya sifatnya barakallahu fikum, ya, yang bisa mengarahkan kita untuk berbekal dalam kehidupan akhirat kita nanti, maka bersungguh-sungguhlah. Barakallahu fikum, bersungguh-sungguhlah. Nah, ya, iblis dia tidak akan bersungguh-sungguh menggoda manusia dalam urusan dunianya. Justru iblis terus mengulur, silakan. Tapi apabila hamba tersebut beralih untuk beribadah, maka disitulah jihadnya. Jihadnya iblis. Bagaimana anak manusia itu jangan sampai sukses dalam ibadahnya. Nah, karena dia juga tahu hamba itu sudah dapat rezekinya memang. Mau diapain juga, ya, memang segitu rezekinya. Ya, paling enggak setan itu apa? Membisik-bisikkan, ya sudah cari. Intinya diarahkan kepada jalan yang haram. Ya, nah, tapi ketika hamba tersebut beribadah kepada Allah, itu dia bersiap betul bagaimana caranya hamba ini jangan sampai, ya, konsentrasi, jangan sampai fokus dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fayatahawalu biha fayatrukuha. Tadi kan yang pertama kata Imam Al-Qayyim, ya, setan itu bersungguh-sungguh menggoda anak manusia sampai pada tingkatan hamba tersebut meremehkan kedudukan sholat. Kemudian, ya, muncul sikap meremehkan sholat dan dia pun meninggalkan sholat. Meremehkan itu pintu pembuka untuk apa? Untuk sampai pada kedudukan meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Nah, ini tahapannya, langkahnya. Ya. Jadi apabila ada seorang hamba yang dia, ya, tadinya khusyuk dalam sholatnya, bagaimana caranya hamba ini digoda agar apa? Agar meremehkan yang namanya sholat. Ketika hamba ini sudah mulai remeh-remeh tentang sholat, bagaimana caranya hamba ini sampai dia meninggalkan sholat? Ini tahapan-tahapan iblis dalam menggoda anak manusia barakallahu fikum. Fa in ajaza an dzalik minhu. Ya. Maka, ya, kalau setan itu lemah, ya, atas barakallahu fikum, ya, perbuatan tersebut dari hamba, ya, maksudnya kalau seandainya setan itu lemah untuk menggoda hamba, tidak kuat, kalah daripada menggoda hamba, wa asahul abdu, maka hamba tersebut pun akan apa? Memaksiati setan. Maksudnya memaksiati setan apa? Hamba tersebut akan tidak mendengarkan apa kata setan. Kalau setan itu lemah, ya, tidak mampu menggoda hamba, berarti hamba itulah yang menang. Ya, yang dia memaksiati setan, dia tidak mau mendengarkan setan, bisikan-bisikan setan, barakallahu fikum. Waqama fi dzalikal maqam, dan hamba itu pun tampil untuk, ya, barakallahu fikum, ya, menegakkan sholat. Ya. Nah. Aqbala aduwwullah ta'ala hatta yakhdura bainahu wa bain nafsihi. Ya. Kemudian menghadaplah musuh Allah yaitu setan tadi, ya, hingga dia bisikkan antara hamba dengan dirinya, wa yahulu bainahu wa baina qalbihi, dan dia halangi antara hamba dengan hatinya. Ya, nah ini terus bukti setan tidak akan gentar, tidak akan pernah menyerah. Kalau sempat tadi hamba, ya terkadang kita kan sholat, memang yang namanya sholat itu butuh perjuangan untuk khusyuk. Ya. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai kita mengikuti. Ya, ketika kita mulai sholat, langsung setan membisikkan. Ya, kalau tidak khusyuk itu memang seperti itulah sholat. Tapi tugas kita melawan itu semua. Apabila mulai hilang konsentrasi sholat, kembalikan lagi. Simak apa ya, misalnya kita sebagai makmum, imam membacakan sholat, membacakan surat-surat tersebut. Ya, nah barakallahu fikum. Kemudian ketika ya rangkaian ibadah sholat yang kita lakukan, maka hayati, tadaburi apa setiap doa-doa yang kita baca dalam surat-surat tersebut. Barakallahu fikum. Ya, nah, apabila hilang lagi, kembalikan lagi. Ya, inilah perjuangan yang tentunya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika setan membisikkan suatu perkara kita ikuti, terus ikuti kemana, dibawa melanglang buana, terus diikuti. Dan tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, ya, di antara cara setan ya, menggoda anak manusia dalam sholatnya, itu setan akan masuk kepada pintu perkara-perkara yang disenangi oleh hamba. Misal hamba ini seorang barakallahu fikum qari, ya, bagus bacaannya, maka setan akan membisikkan kepadanya, wah, ya, di ya, bacaanmu bagus sekali, ya, baca lagi, ya, tambah lagi ayatnya, ya, nah, kembangkan lagi, mainkan lagi, lantunkan lagi lagu apa iramanya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian, ya, misalnya seorang hamba ini seorang penulis, ya, barakallahu fikum. Maka ketika dia sholat, setan itu akan memberikan dia ide untuk tulisannya. Yang tadinya sebelum sholat dia tidak tahu hari ini apa ya yang harus aku tulis. Tentang apa ini yang harus aku tulis? Ya, barakallahu fikum. Maka ketika dia sholat, langsung dibisikkan oleh setan ide ini. Hari ini Ahsan, kamu nulis tentang bab akhlak. Bagus, ajakannya bagus. Tapi apa? Menghilangkan konsentrasinya dalam sholat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Demikian pula apabila yang sholat itu seorang pengajar misalnya. Ya. Ketika sebelum dia sholat, dia belum mempersiapkan pelajaran yang akan disampaikan untuk santrinya. Tapi ketika dia masuk sholat, setan membisikkan, nanti pelajarannya ini, ya, caranya demikian. Terus dibisikkan oleh setan dalam sholat. Sehingga membuat kita hilang konsentrasi dalam sholat. Yang dibisikkan apa? Bagus. Ide, kreativitas, ya, nah, prestasi, ya, nah, amalan-amalan sholat. Ya, mungkin ketika sholat, pokoknya habis sholat nanti jangan lupa saya habis itu berinfak, bersedekah. Ya, nah, ya, sekarang kalau bersedekah nanti, ya, pahalanya lebih banyak lagi. Padahal kita sedang sholat, tapi diajak untuk apa? Berpikir hal-hal baik yang lainnya. Maka disinilah hamba terkadang terkecoh, mengikuti. Ya, langsung terpikir, habis ini aku keluar masjid, ada lihat fakir miskin, saya infak lah. Terbawa pikirannya. Yang dibisikkan bukan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara maksiat, tidak. Nah, inilah caranya setan. Demikian pula setan itu terus membisikkan. Kalau seandainya kita sebelum sholat lupa taruh kunci di mana, ini sering dijadikan contoh. Betul memang. Ya, tadi taruh kunci di mana ya? Ya? Kemudian pas kita sholat, langsung setan menunjukkan tadi kamu taruhnya itu di sana. Tadi gini loh prosesnya. Tadi kamu kan kesini, terus kesana, terus kamu jatuh kuncinya di sini. Iya. Nah, di sinilah, ya. Yang dibisikkan apa? Kebaikan. Hal yang kita inginkan, hal yang hamba itu dambakan, hal yang hamba itu ingin capai. barakallahu fikum. Ya, sehingga disinilah cara setan ya menjatuhkan konsentrasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa yudzakkiruhu fi shalah." Setan mengingatkan hamba dalam salatnya. Ya, seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, mengingatkan yang tadinya dia lupa diingatkan lagi dalam salat. Malam yakun yadhkuru qabla dukhulihi fiha. Apa yang hamba tadinya belum ingat ketika sebelum masuk dalam salat tersebut. Ya. Hatta rubbama kana qad nasiya syai'a wa hajata. Ya, terkadang hamba tersebut lupa sesuatu dan lupa daripada hajatnya ya sebelum salat, maka ketika masuk salat diingatkan oleh setan. Wa aisa minha, atau ya na'am, sampai pada tingkatan perkara yang sudah luput, dia sudah tidak ingat lagi sebenarnya. Sudah lama sudah tidak ingat lagi perkara ini. Tapi karena susahnya barakallahu fikum menggoda hamba ini, tiba-tiba diingatkan perkara memori-memori yang lalu yang dia sebenarnya sudah lupa, diingatkan lagi oleh setan barakallahu fikum. Ya. Nah, yang dulunya mungkin kita lupa barakallahu fikum ya perkara yang sudah 20 tahun yang lalu terjadi, tiba-tiba kok diajak oleh setan, "Yuk kita kenang memori zaman dulu. Dulu kan kamu masya Allah sebelum ngaji kamu seperti ini seperti ini. Sekarang kamu masya Allah sudah ngaji, sudah hebat, sudah bagus, sudah taat, sudah dekat dengan Allah." Bisikannya bagus sekali. Bisikannya bisikan indah. Karena dengan inilah hamba Allah yang bertakwa itu bisa dicegat, bisa dijegal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Fayudzakkiruhu iyyaha fi shalah liyushaghila qalbahu biha. Maka diingatkan kembali dalam sholatnya oleh setan untuk menyibukkan hatinya dari perkara-perkara tersebut barakallahu fikum. Nah, ya, disibukkan dari perkara-perkara tersebut barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ya'khudhuhu 'anillahi 'azza wa jal. Lalu setan ya mengambil hamba tersebut dari posisinya menghadap Allah, dari hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumu fiha bila qalbin, maka hamba tersebut menunaikan salat tanpa hadirnya hati, tanpa ada hati menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dibisikkan-bisikkan-bisikkan tadi, digoda oleh setan. Fala yanalu min iqbalillah taala, maka hamba tersebut tidak memperoleh ya, yaitu yang diharapkan itu apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memperoleh iqbal, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa karamati, dan tidak akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Wa qurbi, dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Karena apa? Karena dia tidak khusyuk, tidak hadirnya hati dalam salat tersebut. Ma yanaluhu al-muqbilu ala rabbih azza wa jalla, yaitu dia tidak memperoleh ya kedekatan dengan Allah atas apa yang dia peroleh, atas apa yang diperoleh oleh hamba yang menghadap Rabb-nya, atas apa yang seharusnya diperoleh seorang hamba ketika menghadap Rabb-nya. Jadi enggak dapat hasil apa-apa dalam salatnya ya, ketika dia tidak khusyuk dalam salatnya ya. Nah, yaitu apa? Al-hadiru biqalbihi fi sholati. Yang seharusnya diperoleh seorang hamba dalam sholatnya apa? Dengan hadirnya hati ya dalam sholatnya barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya, sedikit lagi mungkin ya biar tersambung ya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fayansharifu min sholati, maka hamba yang berpaling dari sholatnya mithlu ma dakhala fiha bi khatayahu wa dhunubi, ya, itu seperti kondisi dia memasuki sholat itu dengan noda-noda kesalahan dan dosa-dosa. Jadi maksudnya apa? Ketika dia sholat, tidak ada pengguguran dosa dari Allah, tidak ada rahmat dari Allah, tidak ada ampunan dari Allah untuk dirinya. Jadi dia sholat biasa saja. Sebelumnya dia sudah membawa banyak dosa. Ketika dalam sholatnya, dosa-dosa itu masih ada, belum berguguran. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, wa athqalihi lam takhif anhu bis-salati. Dan barakallahu fikum, dan segala na'am, ya, bekas-bekas yang ada tidak menjadi ringan dengan sholatnya. Perkara-perkara yang berat, yang membekas, itu tidak menjadi ringan dalam sholatnya. Artinya masalah-masalah yang ada, nah, yang sudah terbebani sebelum dia sholat, sehingga ketika dia sholat, selesai sholat, kembali lagi terbebani dengan masalah tadi. Tidak dapat jalan keluar, tidak di, apa, tidak mendapatkan keringanan, ketenangan hati. Barakallahu. Karena apa? Karena dia tidak khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Fa inna salata innama tukaffiru sayyiat man ada haqqaha. Ya. Karena ataupun hanyalah ya, salat tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang menunaikan hak sholat tersebut. Jadi hasil ataupun buah daripada sholat, seorang itu sholat akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan ya barakallahu fikum, penghapusan kesalahan-kesalahan. Allah akan menguburkan dosa-dosa kita. Tentunya apabila apa? Kita menunaikan hak-hak sholat. Dan diantara hak sholat apa? Khusyuk, hadirnya hati dalam sholat. Nah, ini bisa menjadikan apa? Bisa menjadikan salah satu kesungguhan kita dalam sholat. Itu apa? Kita persiapkan waktu untuk sholat, betul-betul bersiap. Karena Allah, kita harapkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini bisa menjadi salah satu bahan apa? Agar kita khusyuk dalam sholat. Ada harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, barakallahu fikum. Nah, wa akmala khusyu'aha, dan ya, yang akan menyempurnakan ya kekhusyuannya, yaitu khusyuk ya, juga akan memberikan barakallahu fikum apa? Penghapusan dosa-dosa terhadap kita. Wa waqafa baina yadayillahi ta'ala biqalbihi wa qalbihi. Ya. Dan dia berdiri di hadapan Allah ya, yang hatinya dan seluruh anggota tubuhnya, dengan hatinya dan dengan seluruh anggota tubuhnya. Barakallahu fikum. Inilah kondisi seorang hamba yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya, seluruh tubuhnya tenang, konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sholat sesuai dengan apa yang dia lakukan, menunaikan hak sholat tersebut dari syarat-syaratnya dan rukun-rukun semuanya ditunaikan dalam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat yang tersebut. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ini nasihat dari Imam Al-Qayyim untuk kami ya, yang menyampaikan ini, dan tentunya untuk para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab barakallahu fikum apa yang diingatkan oleh Imam Al-Qayyim ini, kembali memperbaiki sholat kita. Kembali betul-betul barakallahu fikum mempersiapkan diri apabila kita masuk dalam ibadah yang namanya sholat. Karena tidak ada tempat lagi, tidak ada waktu lain dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam waktu kita menunaikan ibadah sholat, barakallahu fikum. Dan sesaat lagi insyaallah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan waktu tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga konsentrasi kita agar tetap tenang dan khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita dan menjadikan penghapus dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Wa naktafi bihadzal qadar. Fa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.